asal. Ini asal katanya sa'ala, bertanya. Sal, bertanyalah atau tanyakanlah. Bani Israel, kepada Bani Israel. Kam, berapa banyak? Atainahum, kami telah memberikan kepada mereka. Atainahum, kami telah memberikan kepada mereka. Min ayatin, dari tanda, dari ayat, bayyinah, yang jelas atau yang menjelaskan. Waman, dan barang siapa yang yubadil, mengganti nikmat Allah, nikmat Allah. Min ba'di, dari sesudah. Ma, apa-apa ja'adhu, yang datang kepadanya. Fa'innallaha, maka sesungguhnya Allah. Syadidul iqab, sangat dahsyat al-iqab, siksanya. Zuyina, telah dihias-hiasi. Lilladina kafaru, untuk orang-orang kafir. Al-hayatud dunia, dihias-hiasi apa? Kehidupan dunia. Kecintaan kepada dunia. Wayaskharuna, dan mereka mengolok-olok. Mereka, olok-olok itu apa ya? Mencemooh, mengejek. Minal ladzina amanu, dari orang-orang yang beriman. Walladzina taqaw, dan untuk orang dan orang-orang yang bertakwa. Fawqahum, di atas mereka. Yaumal kiamah, di hari kiamat. Wallahu yarzuku mayyasha, dan Allah memberikan rezeki. Mayyasha, kepada orang yang Dia Allah kehendaki. Biwairi hisab, dengan tanpa hitungan. Biwairi hisab, dengan tanpa hitungan. Yeh, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Kita lihat ayat yang ke-211. Hei Muhammad, tanyakanlah kepada Bani Israel. Maksudnya Bani Israel di sini, Bani Israel di masa surat Al-Baqarah ayat 211. Nih. Tanyakanlah kepada Bani Israel di masa Nabi Musa. Lah kok Rasulullah disuruh menanyakan, padahal ini kasusnya di masa Nabi Musa. Gimana maksudnya? Tanyakanlah kepada orang Yahudi yang ada di Madinah, karena Yahudi itu adalah neo Bani Israel, gitu ya. Jadi Bani Israel yang baru gitu ya. Kalau kita lihat sejarah, jadi kenapa kok Yahudi Bani Israel berganti nama menjadi Yahudi? Yahudi ini, jadi ketika dulu Bani Israel sesudah masa fatrah. Masa fatrah itu masa kekosongan antara Nabi Isa dengan Rasulullah SAW, itu namanya masa-masa fatrah ya. Nah ini Bani Israel berperang dengan bangsa Jerman atau yang dulu disebut dengan bangsa Arya gitu ya. Kemudian Bani Israel kalah, kemudian bubar ke seluruh penjuru dunia dan diantaranya kebanyakan larinya itu ke Turki. Kemudian berasimilasi atau bercampur dengan bangsa Turki, kemudian menjadi budaya baru antara Turki dan Bani Israel, kemudian membuat sebuah ya nama baru, kemudian disebut dengan nama Yahudi itu. Jadi Yahudi itu awalnya bukan sebuah bangsa, tapi awal berangkat dari budaya percampuran antara Bani Israel dan bangsa Turki itu. Nah, kemudian berkembang akhirnya menjadi bangsa Yahudi. Nah, sehingga di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah, untuk bertanya kepada Bani Israel, maksudnya Bani Israel yang ada di Madinah atau bangsa Yahudi yang ada di Madinah, apa yang ditanyakan, kam atainahu min ayatin bayyinah, berapa banyak kami telah memberikan kepada mereka dari tanda-tanda, maksudnya mukjizat-mukjizat Allah yang diberikan kepada Bani Israel itu berapa banyak. Tongkat Nabi Musa itu ya, tongkat Nabi Musa niku yang namanya mukjizat itu kejadian yang luar biasa nggih. Kalau kejadian yang biasa itu bukan mukjizat. Dari tongkatnya Allah menjadikan jadi ular. Dari tongkatnya Allah menolong Nabi Musa ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun. Ini secara akal tidak bisa, tongkat jadi ular, tongkat bisa membelah lautan, tidak bisa. Ini tanpa kehendak dari Allah Ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika Allah itu menghendaki, tanpa bisa dinalar pun itu bisa terjadi. Ini. Lah itu tongkat, kemudian dari tangannya Nabi Musa memancarkan cahaya, kemudian kejadian-kejadian yang lain, Bani Israel diberikan makanan, minuman, mana, wassalwa. Nah itu semua adalah nikmat-nikmat Allah, adalah mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel. Tetapi Bani Israel ini senantiasa kufur. Dia diberikan nikmat diantaranya ketika Nabi Musa dipanggil oleh Allah di Bukit Sinai atau di Bukit At-Tur. Dia diberikan nikmat untuk bisa, pertama, ya Musa aku mbok melu, akhirnya diizinkan ikut. Terus dia minta buat saya diizinkan untuk bisa mendengar suaranya Allah secara langsung nanti kalau kamu berdialog sama Allah. Kemudian Nabi Musa minta kepada Allah, akhirnya diizinkan. Sampai kemudian ketika sudah bisa mendengar, dia mengatakan, ya Musa, lanu'mina hatta narallaha jahrotan. Hei Musa, saya tidak akan beriman kepada Allah sehingga saya bisa melihat wajahnya Allah secara langsung. Nah, tadi arek melu wis dikon wis diolehke melu. Dah melu kepengin ngrungok wis diolehke ngrungokke. Lah ini cek njaluk meneh. Lah ini jenenge Bani Israel nggih ngoten niku nggih. Dikai ati ngrogoh rempel sol gitu istilahnya gitu nggih. Nah, makanya dalam perkara-perkara ini, kalau ini kita ambil pengambilan istimbat, pengambilan hukum, nasihat buat kita, hendaknya ketika kita ini diberikan ketentuan-ketentuan oleh Allah, ini enggak perlu ngenyang lah gitu, enggak perlu nawar. Maka Nabi itu kan menyampaikan kepada kita, wa karihalakum salasan, dan Allah membenci kepada engkau itu tiga perkara. Satu, idho'atul mal, menyanyiakan harta. Artinya menyanyiakan harta, kita membeli apa menggunakan harta itu dalam halal, tapi banyak mubadirnya. Misalnya sudah punya minyak wangi, limo, endok nawani minyak wangi, tuku meneng. Terus akhirnya yang minyak wangi lainnya, muspro. Muspro ini apa ya? Sia-sia. Nah. Ibu sudah punya wajan apa tuku brambang langsung rong kintal gitu nggih. Nah. Kecuali disedekahke nunggu tinggo akhirnya sing liyane bosok dibuang. Lah itu namanya idho'atul mal gitu nggih, menyanyiakan harta. Ibu tuku kaos kaki langsung rong kodi gitu nggih. Nah ini menyanyiakan harta. Ya, itu halal, tapi dibenci cara kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah kasratus soal. Memperbanyak bertanya. Sebagaimana pertanyaan Bani Israel. Dikon beles sapi, pokoknya sembarang sapi, ini jadi wis cukup. Ning kakean takok, sapi ini lanang po wedok, lemu kuru, amu kuru, warnane kuning apa abang, terus tua apa nom, ijik perawan apa wis janda itu gitu. Nah, takwa Aaron akhirnya memperberat dia sendiri. Yang sebetulnya Bani Israel tanya kayak gitu itu agar tidak terkenai kewajiban beleh sapi ini gitu. Itu yang dibenci. Kalau bertanya dalam rangka golek mencari ilmu itu dianjurkan. Tapi kalau pertanyaannya misalnya ibu-ibu, Pak yang nanggi kerudung ani-ani nanam sawah, nanam sawah, nanam padi ning sawah, itu apa ya kerudungi wajib. Ini jenis karep ini, gue nanti ini kayak dijawab orang wajib. Ini kan gitu loh, gitu. Gue dijawab, gue tetap wajib. Lah, nama tetap gini, gue sekaki. Aku kayak misalnya jawab, orang wajib. Jadi tujuan untuk lepas dari kewajiban itu pertanyaan yang dibenci. Terus yang dibenci juga dalam bertanya itu, bertanya hal-hal yang belum kita butuhkan di masa sekarang. Gitu. Contohnya kita tanya, Pak, misalnya nanti kita ke bulan, itu sholatnya madhep neng di. Nah, pertanyaannya, jenengan neng bulan kapan sih? Nah, gitu. Okay. Ya, suatu saat, ya nanti pas arek mangkat, we takok. Nah, gitu. Okay. Nah. Jadi kadang-kadang kita tanya yang tidak atau belum kita butuhkan sekarang. Usia di selawet tahun wis nyiapke kursi roda. Tinggu nopo, niki sok ben yang wis umur 80 tahun. Nah, okay. Ini hal yang bodoh semacam itu. Ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kilawakola. Dikatakan dan mengatakan artinya menyampaikan berita yang belum ada ujung pangkalnya, ning kita sudah makan mentah-mentah. Itu juga dibenci. Nah, kembali di sini ya. Lah kelakuan Bani Israel diberikan nikmat banyak sekali oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka mengganti nikmat itu dengan kekufuran. Menggantinya dengan banyak kekufuran. Wa may yubadil nikmatallahi min ba'di ma ja'atuhu fa innallaha syadidul iqab. Maka siapa yang mengganti nikmat Allah sesudah datang kepadanya nikmat tersebut, keterangan penjelasan, maka Allah itu sangat dahsyat siksanya. Jadi dikasih, kalau ini di dalam penafsiran Imam Qurtubi, dikasih nikmat iman ning dijolke dengan kekafiran. Nah, dikasih petunjuk, menolak diganti dengan kesesatan. Na'udzubillahi min dzalik. Hanya untuk mendapatkan keberuntungan dunia. Apalagi sing mung pengen untuk super me, pengen untuk gadis cantik, gadis cantik dunia ini, dunia yang bacin. Kering itu yang mambu. Jadi, mari bapak-bapak, ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, sekecil apapun nikmat itu, kita bersyukur. Cara bersyukur dengan lisan, dengan hati, dan dengan perbuatan. Dengan lisan, kalau kita buka tafsir di surat Al-Baqarah 185, itu dengan lisan cara bersyukur itu satu mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin untuk dit nggih. Ibu-ibu dikasih nafkah suami mboten innalillah. Innalillah gajine semene tidak nggih alhamdulillah gitu nggih. Terus yang kedua, cara bersyukur dari itu mengucapkan takbir. Takbir itu juga bagian dari bersyukur. Jadi di walituk minul iddata walitukabbirullah ala mahadakum wala'allakum tashkurun. Gitu, ya. Dan tidaklah kau menyempurnakan hitungannya. Walitukabbirullah dan tidaklah kau itu bertakbir ala mahadakum atas apa yang Allah berikan petunjuk kepada kalian. Wala'allakum tashkurun dan agar kalian bisa bersyukur. Kemudian yang ketiga, salah satu cara bersyukur dengan lisan itu adalah dengan menceritakan kepada saudaranya. At-tahadduthu fi ni'matillahi syukrun. Menceritakan nikmat Allah kepada orang lain itu bagian dari cara bersyukur. Watarkuha kufrun dan meninggalkannya bentuk dari kekufuran. Ini bersesuaian dengan ayat wa amma bi ni'matika rabbika fahadith, adapun dengan nikmat Allah maka ceritakanlah. Lah menceritakan di sini bermaksud untuk sebagai rasa syukur, mungkin kepingin untuk riya. Ini batasannya tipis sekali. Apalagi tujuannya menyakitkan hati saudaranya. Barmangan sate telung mangkok, telung piring itu nggih. Wah glegeknya ambuku sate gitu nggih. Rantek tak pakak kekirik. Sing diceritani telung dino ramangan. Nah, itu ya, itu menyakitkan. Ya, jadi monggo ini kemudian secara hati kita mensyukuri bahwa atau meyakini bahwa apa yang kita terima itu semata-mata pemberian dari Allah, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kepandaian kita, bukan karena saktinya, ampuhnya kita. Tapi karena semata-mata pemberian dari Allah Ta'ala. Kita tidak perlu menepuk dada. Wah aku kerja sak menit untuk rong yuto gitu. Jadi tangi turu kemuni kopi. Dibel. Aku pesen ini rong yuto badine. Kadang-kadang ada gitu. Tapi itu semua adalah pemberian Allah Ta'ala. Terus secara perbuatan kita gunakan nikmat itu untuk hal-hal yang makruf, hal-hal yang baik. Jadi artinya ketika kita itu menggunakan nikmat apa yang ada dalam diri kita untuk maksiat, berarti kita ini sudah kufur kepada nikmat Allah. Ada, tapi ini guyonan mawon. Guyonannya gini, yang kita kan ada hadis lain, ada ayat lain syakartum la azi dan nakum, jika engkau bersyukur maka Allah akan menambah nikmat itu. Nah, ini ada teman sing ngendika gini, satu-satunya yang kita enggak boleh bersyukur atau enggak perlu bersyukur, bersyukur duwe bojo katanya. Lah ngopo kok ora oleh bersyukur engko ndak ditambah. Lain syakartum la azi dan aku, jika engkau bersyukur maka aku akan menambah nikmat kalian. Nah, yang bersyukur di bujo mungkin sing teratapan ibu-ibu. Wah, engkau ditambah. Ya. Tapi mestinya cara bersyukurnya tidak begitu. Ya. Guyonan mawon. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Dihias-hiasi untuk orang-orang kafir itu kehidupan dunia. Dan mereka mengolok-olok, mengejek dari kalangan orang-orang yang beriman. Ini asbabun nuzulnya ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang kafir tenanan itu nggih, namanya Al-As bin Wa'il. Dia orang tokoh besar, kemudian wong sugih, terus dia punya karyawan dari kalangan muslimin namanya Khobab. Nah, kemudian masa gajiannya menyengaja untuk dia tidak memberi gaji kepada Khobab ini. Terus Khobab nagih. Ketika nagih, tetap dia mempersulit. Sampai kemudian mengatakan, saya mau ngasih kamu uangmu dengan catatan kamu kufur dengan Muhammad. Nah, itu nih. Saya ngasih kamu, tapi dengan catatan kamu ngedoh suku Muhammad. Akhirnya, Khobab mengatakan, saya tidak akan kufur kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau engkau tidak mau bayar utangmu, maka nanti akan saya tagih di akhirat. Lah ini Al-As bin Wa'il tambah melecehkan wayasqaruna minal ladzina amanu ini ya. Akhirat ono loh. Yen akhirat ono, sok ben tak bayar di akhirat kowe. Sok ben ning akhirat aku wis sugih karo kowe wong ning donya aku ya luwih sugih daripada kamu, sok ben tak bayar di akhirat. Sambil berkata begitu tapi apa? Tujuannya untuk istihzaan wa taubihon, untuk mengolok-olok. Jadi seakan-akan Al-Qur'an akhirat itu ora ono gitu nggih. Jadi untuk melecehkan. Nah. Jadi memang hobinya orang-orang kafir sejak dulu itu adalah senengane mengolok-olok orang yang beriman. Sampai sekarang pun juga begitu. Memfitnah orang yang beriman, mengolok orang-orang yang beriman, itu kelakuannya orang-orang kafir kayak gitu itu. Jadi kalau kita itu dielek-elek orang kafir, wis gaweane dhewe kayak gitu, ditakdirkan oleh Allah kayak gitu itu. Tapi nanti di akhirat kita punya Allah dan nanti kita akan menuntut mereka karena masa akhirat adalah masa pembalasan ini ya. Jadi kalau kita sekarang di Allah-Allah misalnya wah wedusi liwat gitu nggih, bisa pakai jenggot itu nggih. Atau banjir ini. Atau ejekran. Terus nggak boleh ya itu Allah. Teroris. Ini loh wah teroris. Lah maka zuyyina lil ladzina kafaru hayatun. Jadi sifatnya orang kafir itu satu. Mereka ini kecintaannya kepada dunia itu tinggi, wa nasul akhirah, dan dia itu melupakan akhirat. Dan yang kedua, wa yaskharuna minal ladzina amanu, dan mereka itu senengane ngolok-ngolok wong iman. Lah ini, karena ini sifatnya orang kafir, maka kita tidak boleh meniru. Apakah ada orang Islam punya dua sifat ini? Tentunya mungkin ada. Jadi satu, ngolok-olok, satu cinta kepada dunia, wa yaskharuna, wa nasul akhirah, dan melupakan akhirat. Ini ya, jadi cinta dunia melupakan akhirat. Kalau di surat apa ya, Al-Hakumut Takatsur itu ya. Celakalah orang yang al-takatsur, memperbanyak, mengumpul-umpulkan harta, dan mengumpul-umpulkan al-takatsur pengikut. Yaitu di dalam tafsir Sofatut Tafasir, itu ditafsirkan begini. Wayasghalunal hayatat dunya. Mereka itu wayasghalunal hayatat dunya. Mereka itu disibukkan dengan aktivitas-aktivitas dunia, wa nasul akhirah, dan mereka melupakan akhirat. Dan yang kedua, wal istidadu, dan mereka itu melupakan di dalam persiapan menuju kepada akhirat. Jadi lali dhewe itu akar mati itu lali. Nah ini jangan sampai kita juga semacam itu. Kalau di dalam ayat surat kemarin kita bahas itu apa ya? At-Taghabun gitu. Inna min azwajikum wa auladikum aduwal lakum fakhdharuhum gitu gitu. Anak istri itu bisa menjadi musuh. Maka hendaklah berhati-hati kepada mereka. Karena anak dan istri bisa jadi kadang-kadang melupakan kepada kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Ta'ala. Lah ini. Wa yasaruna minal ladzina amanu, dan mengolok-olok orang-orang yang beriman. Nah kita sebagai orang-orang yang beriman juga tidak boleh mengolok-olok sesama muslim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Kalimat asa ini ditafsirkan Ibnu Abbas wajibatun. Dari orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Bisa jadi yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok. Nah, ini diafsirkan oleh Ibnu Abbas, pasti orang yang diolok-olok lebih baik daripada orang yang mengolok-olok. Jadi, sesama muslim, monggo. Kita itu diberi nama oleh Allah itu muslim. Inna samaikumul muslimin min qablu wa fi hadza. Saya ngasih nama kepada kalian muslim sejak dulu sampai sekarang. Kita cukup bangga muslim saja. Nah. Kemudian, walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Dan orang-orang yang bertakwa, maka nanti di atas mereka nanti di hari kiamat. Maksudnya di atas mereka itu apa? Manjilatun wa makanatun. Tempatnya. Posisinya. Orang kafir itu masuk neraka. Orang yang beriman masuk surga. Orang kafir, orang yang beriman itu masuk illiyin. Dan orang yang kafir masuk asfala safilin. Nah ini, maka kalau kita sekarang ini ya apa ya istilahnya diuji dengan olok-olokan orang-orang kafir, apalagi kalau kita sudah masuk ke dunia sosmed itu gitu, itu komentar-komentar tentang muslim itu wanik banget gitu. Nah, ya maka mari kita sabar, yang mampu ya dihadapi gitu, orang mampu sabar. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, dan Allah itu ngasih rezeki kepada yang Dia Allah kehendaki dengan tanpa hitungan. Artinya tanpa hitungan itu ora dihitung-hitung, kadang-kadang wis disok ketok gitu nggih. Bahkan ada orang itu rezekinya dindeke iki ora iso, wis teko terus gitu nggih. Nah, ada orang-orang yang model semacam itu. Arek leren iki ora iso. Kayak kalau di kalangan sahabat ada Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan. Niku kasarane Abdurrahman bin Auf niku bringkal watuwe enek emas e gitu. Nah. Saiki enek akike sekarang. Kita bringkal watuwe enek teletongi. Nggih, maka nanti di dalam ayat yang lain Allah itu melebihkan rezeki kepada orang yang dikehendaki. Wayak biru mayasa, dan memberikan apa, membatasi kepada orang yang Dia kehendaki. Jadi anak wong larat, anak wong sugih, kaya miskin itu pemberian Allah. Bukan miskin, kecukupan tadi, apa istilahnya, ada orang yang lebih, ada orang yang cukup, itu semuanya pemberian Allah. Dan rezeki Allah itu tidak digantungkan berdasarkan strata pendidikan. Oh, ijazah ini S3 rezeki ini luwih apik daripada S1, tidak. Ijazah SD rezeki ini luwih buruk dibandingkan dengan SMA, ya tidak. Rezeki Allah itu tergantung kepada Allah Ta'ala. Dan itu semua rahasia Allah. Kita hanya diperintahkan untuk golek, diperintahkan untuk berikhtiar. Maka jangan sampai ini mahasiswa-mahasiswa sekolah tujuannya gen dadi wong sugih. Nah, ini salah kalau sekolah tujuannya gen dadi wong sugih. Sekolah gen tujuannya gen golek gawean gampang. Ya mungkin gaweane gampang ya iso. Tapi yang iso dadi wong sugih atau melarat tidak berdasarkan kepada ijazah ini. Yang boleh gawean gampang ning dalan ngarep armaja kan nek reget bendino disapu itu gawean gampang ini. Perkara sing gaji nek ora keri. Di Indonesia ini kadang-kadang salah kaprah nggih. Temu ndi Pak? Golek gawean ning dalan resik-resik gawean akeh. Yang ning Jepang niku tengku di Pak golek duit. Nah, beda to filosofisnya kan sudah berbeda. Golek gawean akeh ning sing gaji kuwi sapa ya Allah alam. Oke, sekarang pelajaran yang dapat diambil, tolong. Lah nanti ilmu itu berfungsi sebagai peningkatan iman, berfungsi sebagai peningkatan amal. Jadi iman tanpa ilmu itu rapuh, amal tanpa ilmu juga tidak ada manfaatnya. Jadi al-ilmu qoblal amal, ilmu itu kata Imam Bukhari, ilmu itu dicapai sebelum beramal dulu. Artinya setiap beramal hendaknya kita pakai ilmu. Dua. Ya, tadi kalau ini ditafsirkan bahwa mereka diberikan iman tapi mereka mengganti dengan kekafiran, dan agama Islam adalah nikmat yang paling besar nilainya. Ini. Nomor tiga. Orang yang menggantikan aturan-aturan Allah, sesudah datang aturan Allah diganti dengan aturan yang lainnya, maka itu akan disiksa oleh Allah Ta'ala. Ya, kayak di dalam surat Al-A'raf 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakati minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan andai penduduk negeri, penduduk kampung, penduduk desa mau bertakwa, mau beriman kepada Allah, lafatahna 'alaihim barakati minas sama'i wal ard, sungguh kami akan bukakan pintu-pintu barokah dari langit dan dari bumi. Tapi mereka kandabu, mereka mendustakan, ayat-ayat Allah ditolak, diganti dengan cara-cara kafirin, produk-produk kafir, fa'akhadnahum, maka kami azab mereka, bima kanu yaksibun, dengan sebab apa yang telah mereka usahakan. Nah ini, jadi kita menolak aturan-aturan Allah, satu saja aturan Allah, satu saja ayat Allah kita tolak, ini akan menyebabkan azabnya Allah. Maka mari kita tidak boleh menolak ayat-ayat Allah. Kalau kita belum mampu, kita berdiam diri. Tidak melecehkan ayat tersebut, apalagi menolaknya. Nomor empat. Jadi wong iman niku ora yen tanggal nom sregep ngibadah tanggal tuwa napa mandek ibadah, tidak begitu nggih. Jadi termasuk di dalam hal fasilitas. Jadi kalau menurut Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ciri orang yang ikhlas itu di dalam melakukan ibadah tidak terpengaruh oleh fasilitas. Jadi ngaji, naik mobil, naik motor, lah naik mobil, numpak motor. Nah gitu, jadi tidak terpengaruh dengan fasilitas. Nomor 5. Ya, jadi dunia itu wal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairu wa abqa. Di dalam hadis Rasulullah nggih bahwa dunia itu adalah kehinaan. Dunia itu adalah apa ya disebut oleh Rasulullah itu? Nah, dunia itu laknat gitu nggih. Tetapi kita juga tidak boleh menghinakan atau kita tidak boleh meremehkan dunia. Karena apa? Dunia itu sebagai ladang untuk akhirat. Sebagai tempat untuk kita itu mencari akhirat. Kita tidak boleh kemudian terus sakarepe dhewe di dunia itu juga tidak boleh. Yang paling penting mari ketika kita itu golek dunia dikemas dalam rangka untuk ibadah akhirat. Kita mencari nafkah bukan hanya untuk menumpuk-numpuk harta, bukan hanya untuk kita engko duwe omah magrong-magrong, tidak, tapi untuk kita beramal menambah kebaikan-kebaikan di akhirat. Itu yang paling penting. Bukan wis dunia itu ora penting, wis rasa kerja engko wayahe mangan gak Allah ngirim mangan, bukan hanya begitu. Tetap kita punya kewajiban untuk ngopeni anak istri, dan itu semua kita kemas dalam pengabdian kita kepada Allah Ta'ala. Ini insya Allah itu juga bernilai ibadah. Nomor 6. Ya, itu sejak dulu dan sampai sekarang pun itu wong kafir itu senengane ngelek-ngelek wong Islam. Ya. Nomor 7. Yeah. Jadi mindset hidupnya wong akhirat, wong iman itu untuk akhirat. Di hadis ada nggih. Man hamatul, siapa yang himahnya? Siapa yang himahnya untuk akhirat, maka Allah itu akan satu memudahkan urusannya. Kemudian dunia itu akan didatangkan, dimudahkan. Terus yang satu apa ya? Ada tiga. Dan sebaliknya orang yang himahnya untuk dunia itu dia akan dipersulit untuk mendapatkan dunia. Kemudian dia akan diberikan dunia sebatas takdir yang sudah Allah berikan kepadanya. Jadi maka kalau kita itu mau mencari akhirat, maka insya Allah nanti dunia itu Allah akan berikan kepada kita. Allah akan jamin kehidupan untuk keduniaan kita. Dan kita itu mencari dunia, dunia kadang-kadang raoleh, akhirat jelas tidak dapat. Jadi kalau filsafat yang sering itu, siapa yang menanam padi, maka akan tumbuh rumput. Tapi siapa yang menanam rumput, jangan harapkan tumbuh padi. Siapa yang menanam akhirat, maka dunia itu akan diberikan oleh Allah. Tapi siapa yang mencari dunia, jangan harapkan dapatkan akhirat. Nah ini nggih. Terakhir 8. Orang yang beriman itu akan sabar terhadap apa yang dia pikul. Ya, monggo kita sabar dengan kondisi yang ada. Sabar itu mboten diam nggih. Sabar itu adalah menahan diri dari perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah, itu sabar. Sabare wong ngelih niku mboten kok wis mung ngampet tok mboten. Tapi tetap golek pangan, tapi dengan cara yang tetap halal kan gitu. Sabare wong lara niku ya tetep golek tangga, ning golek tangga niku tidak dengan cara melanggar aturan Allah. Jadi orang sakit kemudian golek dukun, nah dia berarti dia tidak sabar. Orang kengelian dia mencari pangan dengan cara mencuri, berarti dia tidak sabar. Nah, jadi sabar itu bukan berarti kok wis meneng wae, tidak. Tapi tetap mencari solusi, hanya solusinya tetap berada di dalam rambu-rambunya Allah. Itu orang yang sabar begitu itu. Ya, demikian Bapak Ibu dan saudara sekalian yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Dan semua ini saya serahkan kepada Allah. Semoga Allah memberikan kefahaman kemudian kepada kita sekalian untuk tetap kita beristiqomah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin.